بموته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Ghirasul Jannah fi syarh usul sunnah oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Sampai pada ucapan muallif wa huwa al-imamu Ahmad rahimahullah, wal imanu qawlun wa amal يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Bahwa iman mencakup ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Sebagaimana datang dalam riwayat أكمل المؤمنين إيمانا, bahwa yang paling sempurna di antara orang beriman imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Disebutkan al-iman qaulun wa amal, dan biasanya para ulama yang menyebutkan iman itu qaulun wa amal, tidak menyebutkan i'tiqad. Biasanya maksudnya adalah qaulnya qaulun bil lisan wa qaulun bil janan. Amalannya amal bil arkan dan amal bil janan. Janan itu artinya hati. Sehingga beliau menyebutkan dua. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah menyatakan, aku belajar dari sekian banyak ulama, semuanya berkata bahwa iman qaulun wa amal. Al-iman qaulun wa amal. Sebab istilah yang lain para ulama menyebutkan bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Ucapan di lidah, keyakinan bil janan dalam hati, dan perbuatan bil arkan. Tapi tidak bertentangan antara keduanya. Karena mereka yang menyebutkan bahwa iman qaulun wa amal saja, menyebutkan dua. Karena mereka maksudkan bahwa qaulnya adalah qaulun bil lisan wa qaulun bil janan, ucapan lidah dan ucapan hati. Demikian pula amalannya, amalan yang zahir dan amalan batin. Itu termasuk amalan, amalan zahir dan amalan batin. Sehingga mereka menyebutkan qaulun wa amal, qaulun wa amal, qaulun wa amal. Bukan berarti i'tiqad tidak termasuk di dalamnya. Karena termasuk amalan adalah amalan hati. Termasuk ucapan adalah ucapan hati. Hadza taqrirun aqidat ahli sunnah wal jamaah fi haddil iman syar'i. Ini adalah ketetapan aqidah ahli sunnah wal jamaah dalam mendefinisikan makna iman yang syar'i. Wa annahu qaulun wa amal, bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Faya'nuna bil qawli, yang mereka maksudkan dengan qawl, qawlul lisan wa qawlul qalbi. Perhatikan ucapan Syekh Ubaid hafizahullah. Jangan sampai berkata, kenapa kita sebutkan tentang masalah i'tiqad. Yang dimaksud qawl, ya'nuna, yang mereka maksudkan para imam-imam ahlu sunnah dengan kalimat qawlun wa amal, qawlun wa amal, mereka memaksudkan qawlul lisan wa qawlul qalbi. Fa'asas aqwalul lisan asyahadata, dasar dari ucapan-ucapan keimanan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, iqrar di lidah. Tsumma ya'ti ba'dahum al-qurb al-qawliyah qira'atul qur'an wa ad-du'a, dan termasuk iman ucapan-ucapan lainnya selain dua syahadat. Dua syahadat yang pertama dan utama dan merupakan dasar dari keislaman. Seorang memasuk Islam harus menyebutkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Qaulun bil lisan wa qaulun bil janah, diucapkan di lidah dan diucapkan dalam hati. Artinya dengan keyakinan. Yang kedua atau yang selain itu adalah semua yang diwajibkan, yang merupakan ibadah-ibadah dalam bentuk ucapan termasuk iman. Berarti apa? Semuanya. Al-qurbu wa taqarrub ilallah. Semua yang namanya al-qurbu, semua yang namanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, al-qawliyah, yang sifatnya ucapan, maka itu semua iman. Seperti qira'atul Qur'an di lisan, berdoa di lisan, menyuruh pada yang ma'ruf, kerjakanlah kebaikan-kebaikan, mencegah dari yang munkar, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu, haram. Itu semua iman, menunjukkan keimanan. Qala wa tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid wa ila ghairi dhalik. Semua yang namanya tasbih, memuji Allah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, ila ghairi dhalik, dan yang lain-lainnya dari apa yang diucapkan dengan lidah, mimma huwa qawlun tayyib, yang termasuk ucapan yang tayyib, itu semua imanun, semuanya iman. Wa minhu syahadata bil haqqi, termasuk juga di dalamnya adalah persaksian dengan kebenaran. Persaksian dengan kebenaran adalah imma mempersaksikan resmi di pengadilan, karena diperlukan persaksianmu supaya orang itu selamat, supaya yang zalim dihukum, dan kamu jujur. Kalau kamu tidak mempersaksikan, akan terjadi kedzaliman. Maka itu syahadat bil haq. Iya, saya saksinya. Memang ini yang zalim, ini yang benar, ini yang terzalimi, saya yang melihatnya. Itu juga syahadat bil haq. Dan termasuk syahadat bil haq yang bukan di pengadilan, tetapi justru lebih penting, karena kaitannya bukan dengan urusan dunia, tapi urusan agama. Fulan thiqah, fulan tidak thiqah, fulan hafiz, fulan da'if. Itu juga syahadah, persaksian. Ambillah dari mereka, mereka ahlu sunnah. Jangan ambil dari yang ini, mereka ahlul ahwa. Itu juga persaksian. Bilhaq, dengan kebenaran. Maka itu pun kalau niatnya karena Allah, maka dia menjadi taqarrub dan menjadi iman. Termasuk bagian dari iman. Wadzab bil qawlil jamil, termasuk di dalamnya adalah pembelaan dengan ucapan yang bagus, dengan ucapan yang indah. Al muhaq an irdil muslim, pembelaan terhadap kehormatan seorang muslim yang muhaq, yang dia orang yang hak, orang yang di atas kebenaran, ternyata mazlum, tertuduh dengan sekian tuduhan. Kamu yang tahu dia saleh, kamu yang tahu dia sadiq, kamu yang tahu dia adalah sunni salafi, masya Allah, ahli sunnah wal jamaah, maka engkau menegakkan pembelaan untuknya, maka ini bukan ta'assub, bukan hizbiyah, bukan pula komando, bukan pula, tidak termasuk. Ini adalah nasihat yang baik, dan ini merupakan pembelaan terhadap irdil muslim. Pada iman, itu juga iman. Sebab kalau kamu diam, berarti kamu membiarkan kezaliman dan kemunkaran. Kalau berbicara dengan kejelekan-kejelekan, itu syaitanun natiq. Sedangkan yang diam dari kebatilan-kebatilan dan kedzaliman-kedzaliman, syaitanun akhras. Kata Ibnu Qayyim, setan bisu. Setan berbicara saja jelek, apalagi setan bisu. Lihat kemunkaran, lihat kedzaliman, diam. Dengan alasan adab akhlak. Saya tidak mau mengucapkan apa-apa. Ikhwan Ibn Azam, tidak demikian. Kalau engkau mengetahui kebenaran, maka engkau sampaikan. Apalagi melihat seorang muslim, mukmin, ahli sunnah terzalimi, maka hendaklah engkau membelanya dengan ucapanmu. Dan itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Termasuk iman. Wa qawlul qalbi. Adapun ucapan hati. Wahuwa ma ya'taqidu minal aqaidi sahihah. Maka termasuk dalam ucapan hati adalah keyakinan-keyakinan terhadap akidah yang benar. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang malaikat-malaikatnya, tentang kitab-kitabnya, tentang rasul-rasulnya, tentang hari akhir, tentang takdir baik dan buruknya. Hadza huwa qawluhu, itulah ucapan hati. Kamu tahu dalam hatimu, ini takdir. Kemudian mulutnya berkata, qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu dari keyakinannya. Karena ini adalah takdir. Demikian pula, kalau kemudian kita meyakini dalam hati ini adanya hari akhir, adanya jannah, adanya nar, adanya yaumul hisab, dan terbukti dia berupaya untuk mencari jannah dan berupaya untuk menghindari api neraka walau bisyiqqit tamrah. Berusaha untuk menghindari api neraka walaupun dengan sedekah sebelah korma, sepotong korma. Berarti orang ini hatinya memiliki ucapan bahwa jannah itu hak, wan nar hak. Neraka adalah hak, surga adalah hak. Sehingga dia berupaya untuk mencarinya. Dan dia berusaha untuk menghindari api neraka. Wa amaluhu harakatuhu. Maka yang namanya amal adalah gerakannya. Apa yang ada dalam hatinya dari keyakinan tadi yang diistilahkan qaulun bil janan atau qaulul qalbi, ucapan hati, akan mempengaruhi semua gerak-geriknya. Akan mempengaruhi semua perbuatan-perbuatannya. Akan mempengaruhi semua apa yang ada pada badannya. Itu yang dikatakan amal. Nahwu ta'ah. Seperti ketaatan pada Allah SWT. Mengerjakan perintah-perintahnya. Fa'ala sabilil mithali hina tatma'al adhan laka halatan. Kata Syekh Ubaid, hafizahullah. Contoh. Ketika engkau mendengar adhan, engkau berada di atas dua keadaan. Halatun hiya i'tiqaduka anna hadhihi shalah allati dakhalat fardun wajibun 'alaik. Keadaan pertama, keyakinanmu bahwa engkau yakin ketika mendengar azan, ini masuk waktu salat yang wajib saya kerjakan. Fa hadha huwa qaulul qalbik, itu adalah ucapan hatimu. Wah, azan, berarti saya wajib salat. Itu ucapan hati. Wahalah, keadaan kedua, hiya azmuka alaiha. Yang kedua adalah azm, upayamu, usahamu, tekadmu untuk berangkat ke masjid. Li'annaha fardun alaih, karena itu adalah kewajiban yang diwajibkan atasmu. Hada huwa amal qalbika kaunuka tataharrak lihadihis salat. Berarti disitulah amal hatimu untuk mengerjakan sholat. Ini dua-duanya masih hati. Ya. Dua-duanya masih hati. Pertama keyakinan. Azan. Berarti saya wajib sholat. Itu berbicara. Hatinya berbicara. Qaulul qalbi. Setelah ada qaulul qalbi. Kalau begitu saya berangkat. Dalam hati ada tekad. Ada keinginan untuk berangkat. Maka ini yang disebut dengan azm. Tekad untuk berangkat. Ini yang disebut amalul qalbi. Tipis. Qaulul qalbi dengan amalul qalbi. Di sini mengucapkan ikrar kalau memang sholat itu wajib saya kerjakan dan sekarang sudah masuk waktunya dengan adzan itu. Yang kedua, saya akan berangkat. Maka hati ketika punya tekad akan menggerakkan kakinya, akan menggerakkan badannya untuk bangun, kemudian berjalan ke tempat wudu, kemudian ke masjid. Baik. Sehingga kalau ketika dia bangun ternyata tidak bisa. Kenapa kaki saya? Dia mendapatkan udzur. Kenapa? Hati sudah punya amal, sudah punya azam untuk berangkat. Ternyata mendadak kakinya lumpuh, tidak bisa bangun. Ternyata ininya sakit, sampai dia berupaya untuk berangkat tidak bisa. I'tiqadnya ada, amalul qalbi ada, tinggal amal perbuatan. Maka amal perbuatan ini sesungguhnya mengikuti hati. Karena al-qalbu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah al-malik. Qalb, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam Ighatsatul Lahafan, adalah seorang raja. Pemimpin dari semua badan ini. Kalau di hati ada tekad, tiba-tiba kaki akan bergerak, bangun, berjalan. Memerintahkan kakinya untuk jalan, memerintahkan tangannya untuk mengambil air wudhu, memerintahkan semuanya. Sampai terjadilah yang namanya perbuatan-perbuatan. Qala hadza huwa amalu qalbika, itulah amalan hatimu. Kaunuka tataharrak lihadihi shalah, hatinya bertekad untuk salat. Wa ta'zim 'alaiha, bersungguh-sungguh ingin mengerjakan salat. Wa qawluka ta'taqiduha fariidha, hadha huwa qawluk, aw wa qalbuka ya'taqidu hadha wa harakatuhu nahwaha min 'azmin wa tasmimin, hadha 'amaluh. Berarti keadaan hatimu meyakini bahwa itu wajib, salat itu harus dan sekarang sudah waktunya harus dia kerjakan, maka itu ucapan hatimu. Sedangkan hatimu bergerak dan kemudian berazam, bertekad, sehingga memerintahkan seluruh anggota-anggotanya, seluruh bawahan-bawahannya, karena dia seorang raja, memerintahkan semua rakyatnya untuk bergerak, bantu-membantu, dukung-mendukung, agar terjadi yang namanya sholat wajib. Dukung-mendukung, artinya kakinya berjalan ke tempat wudhu, tangannya ikut bekerja untuk mengerjakan wudhu, sampai berjalan lagi ke masjid. Kemudian terjadilah dari mulai takbir sampai salam. Wa amalul jawarih. Sekarang amalul jawarih. Ma'lumun. Adapun amal anggota badan sudah sangat jelas. Walhamdulillah. Qassalati wa zakati wa siyami wal haji wal umrah wa kathratul khuta ilal masajid wa ghairiha. Wa ghairi thalik. Amal jawari seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah, banyaknya langkah ke masjid, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Baik, ini sudah jelas makna qaulun wa amal. Berarti jangan bilang kau tidak ada i'tiqadnya, sudah terjawab. Bahwa qaulun yang dimaksud qaulun bil lisan wa qaulun bil janan. Amalnya juga amalun bil lisan wa amalun bil janan. Wa yazidu wa yanqus, qala al imam rahimahullah, bertambah dan berkurang. Wal ma'na yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa istadalla al musannif, dan musannif berdalil dengan apa yang dikatakan dari prinsip iman ini, tentang tambahnya atau bertambahnya iman dan berkurangnya, bihadal hadis, dengan hadis ini. Wa huwa sharih, dan hadisnya sangat sharih. Dalil yang paling bagus kalau sahihun sharih. Sahih riwayatnya, sharih maknanya. Maka hadis ini sahih dan juga sharih. Mengapa sharih? Karena disebutkan hadza fi babil muamalah ahsanuhum khuluqan. Rasulullah menyatakan sempurna iman seseorang adalah yang paling baik amalannya. Berbicara tentang kesempurnaan iman, tetapi dengan bukti akhlak. Semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna imannya. Berarti akhlak itu termasuk iman. Kalau akhlaknya berkurang, berarti imannya berkurang. Kalau akhlaknya separuh, imannya separuh. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini sangat jelas, sharih dan sahih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang baik tentunya adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Akhlak yang baik adalah yang sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan kemudian berbicara akhlak yang baik dengan perasaan. Kalau diam dari kemunkaran, itu secara syariat jelek, bukan akhlak yang baik. Walaupun sebagian orang berkata bahwa itu akhlak yang baik, udahlah diam aja, kamu jangan kasar, jangan jelek akhlaknya. Kalau kamu salahkan fulan, negur dan sebagainya, itu akhlakmu jelek. Salah besar. Akhlak yang mulia adalah yang memerintahkan pada kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari tengah-tengah manusia. Jangan GR dulu menyatakan itu kami. Jangan. Mengapa? Pertama yang diajak bicara adalah para sahabat. Kuntum kalian. Kedua, Allah sebutkan alasannya. Mengapa kalian umat yang terbaik? Ukhrijat linnas, karena kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, karena kalian memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dimaksud adalah semua perintah-perintah Allah, dari perintah-perintah yang wajib, perintah-perintah yang fardu, sampai rukun-rukunnya, sampai perintah-perintah yang sifatnya anjuran-anjuran pun disuruh untuk kita perintahkan mereka. Nah, itu kan tidak wajib. Tidak wajib pun disuruh kalau itu adalah sunnah. Kerjakannya hari ini sunnah. Sebaliknya, menjaga kemunkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Yang kecil apalagi yang besarnya. Baik, setelah itu, bagaimana pendapat kalian tentang kebid'ahan-kebid'ahan? Lebih besar dari kemaksiatan. Bagaimana dengan kekufuran-kekufuran wabbalalah? Penyimpangan-penyimpangan lebih besar lagi. Sampai kesyirikan yang terbesar. Sehingga, kalau memerintahkan yang ma'ruf, maka perintahkan yang paling tingginya itu tauhid, kemudian rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya, kemudian ila akhir. Mencegah kemunkaran, mencegah dari kesyirikan, dari dalalah kekufuran-kekufuran, dan dari kebid'ahan-kebid'ahan, baru kemudian kemaksiatan-kemaksiatan sampai yang kecil-kecilnya. Sehingga barakallahu fikum, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah penyebab umat ini menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, atau salah satu dari sekian sebab umat ini dianggap sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wasakit 'anil munkar wasakit 'anil bid'ah wad dalalah wasakit 'anil hawa fahada syaitanun akhras. Adapun yang diam dari kemunkaran-kemunkaran, diam dari kebid'ahan, diam dari penyimpangan, diam dari kesalahan-kesalahan yang fatal, maka ini adalah setan bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Bayu wajhud dilalah. Mana sisi dalilannya? Oh, dikatakan bahwa bab ini khuluq itu tidak hanya bermakna akhlak, tetapi kata beliau, semua tingkah lakunya yang berkait dengan muamalat. Ahsanuhum khuluqan fi babil muamalat. Dalam hubungan sosial dengan manusia. Tentunya termasuk akhlak yang baik dalam artian sopan santun termasuk di dalamnya. Wajhud dilalah anna majunal akwal huwa naqis. Bagaimana sisi pendalilannya? Bahwa ini menjadi dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena kalau bicara akmalul mu'minin, yang paling sempurna iman seseorang, maknanya ada yang tidak sempurna. Itu sisi pendalilannya. Wajhul istidlal. Wajhul istidlalnya adalah annama dunal akmal wa huwa naqis. Apa yang tidak sempurna berarti berkurang. Wal kul ya'lam anna man dhamma an-nawafil kullaha kullama yasma' min nafilatin 'amalaha ila al-fara'id imanuhu azyad. Semua orang paham, semua orang tahu kalau ditambah pula dengan yang sunnah-sunnahnya, yang nawafil, yang mustahabbat, walaupun tidak wajib dia kerjakan, masya Allah, setiap dia mendengar ada nafilah, bahwa itu sunnah, bahwa itu mustahab, dia kerjakan walaupun tidak wajib. Asal mustahab, asal itu merupakan anjuran dari Allah dan Rasulnya, dia kerjakan. Ditambahkan dengan yang wajib-wajibnya. Semua tahu kalau itu akan menambah kesempurnaan. Kalau menambah kesempurnaan iman, artinya iman itu semakin bertambah. Kalau dia tinggalkan berarti berkurang. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka dikatakan wal kullu ya'lam annahu azyad min iman man taraka an-nawafil kullaha. Tentunya orang yang mengerjakan yang mustahabbat tadi lebih sempurna, lebih bertambah imannya daripada orang yang tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Aw iqtasara 'ala ba'dhiha, atau hanya sebagian saja dikerjakan. Fahadhal akhir imanuhu. Tentunya iman orang ini yang lebih lengkap amal ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, tentunya akhir lebih baik, lebih sempurna. Qala fahadhal akhir imanuhu naqis bil muqaranah ila dhalik. Maka yang terakhir dibahas tadi, yang tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, tentunya dia lebih sedikit imannya daripada yang duluan tadi, yang kita sebut iman amalnya yang sunnah-sunnahnya dia kerjakan. Wa dzalika imanuhu akmal, berarti imannya lebih sempurna. Wa minal ma'lum anna akmal ibadillah minal bashar humul anbiya, dan sudah ma'lum bahwa manusia yang paling sempurna imannya adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tsumma ashabuhum, kemudian yang di bawahnya adalah para sahabat ridwanullahi alaihim majma'in. Ma tafawutihim fi dzalik, bersama perbedaan-perbedaan mereka bahwa mereka adalah yang terbaik setelah para anbiya, maka para sahabat. Ini bersama dengan perbedaan di antara mereka. Tentunya yang pertama beriman sebelum fathu lebih baik daripada yang sebelumnya. Tentunya ahlu badr lebih baik daripada yang bukan ahlu badr, sampai ila akhirnya. Wa akmal hadhihi al-umma imanan min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa akmal jami' imanan huwa Abu Bakar. Maka yang paling baik imannya setelah para nabi adalah para sahabat, dan yang terbaik di antara para sahabat imannya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma Umar, kemudian Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali, tsumma baqiyatul 'ashr wa hakadha. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan tentunya ini adalah sebagai tambahan dalil yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, akmalul mu'minina imanan. Akmalul mu'minina iman. Wa illa, karena kalau bukan itu sekedar tambahan, sudah ada dalam Quran. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Atau ayat, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan masih ada lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah, agar bertambah iman mereka dengan apa yang sudah ada pada mereka, kata Allah. Di ayat tadi dalam surat Al-Anfal, Allah katakan, dan kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Berarti jelas di dalam Al-Quran sudah pasti bahwa iman bisa bertambah. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa berkurang? Kata beberapa orang, saya tidak mendapati dalam Al-Quran ada kalimat imannya turun, tidak ada. Atau imannya berkurang, tidak ada. Yang ada bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Padahal, kalau saja mereka akan berpikir sedikit saja. Kalau Allah katakan, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ini dulu. Imannya segini tadinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah imannya. Pertanyaannya sekarang, kalau tidak dibacakan, seberapa imannya? Segini. Itu sudah otomatis. Artinya kalau dia tidak baca, berkurang. Kemarin baca. Sekarang enggak, ya berkurang. Taib. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain lagi tadi. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Mereka dapat di dalam perjuangan, dalam jihad dan sebagainya, kesusahan-kesusahan untuk menambah iman mereka. Yang tidak ikut bagaimana? Pertama atau tidak bertambah? Ya berarti cuma sekian. Sebelum bertambah dengan amalan soleh tadi. Maka ketika ada yang bertanya kepada gurunya, dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, ya Abi atau ya Akhi, adiknya kalau tidak salah, bukan anaknya. Aku dapat di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang bertambah, bertambah, bertambah. Apakah iman bisa berkurang? Ya ini tidak ada dalilnya. Diam, uskut ya sobi. Uskut ya sobi. Diam kau anak kecil. Al-iman yankus wa yankus wa yankus hatta la yabqa syai. Iman bisa berkurang, berkurang, berkurang sampai habis. Artinya apa? Ahlus sunnah meyakini bahwa iman bisa habis, bisa hilang alias kafir. Baik, kita bukan murjiah. Ahlus sunnah berbeda dengan murjiah dalam masalah ini. Murjiah menyatakan bahwa iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Begitu saja. Yang paling ringannya murjiatul fuqaha. Murjiatul fuqaha pun diperingatkan keras oleh para ulama, bahkan ditahdir oleh para ulama, para imam-imam al-sunnah di zamannya. Qanib bin a'azakumullah, Imam Sufyan dan lain-lainnya, tiga orang mendatangi sang faqih tadi, karena terkenal dalam bidang fiqih. Apakah engkau berpendapat iman tidak bertambah, tidak berkurang? Kata dia, na'am. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Yang berkurang itu yang bertambah dan berkurang ketakwaan. Iman enggak berubah. Bagaimana kalau orang ini dalam keadaan membunuh ibunya, membunuh bapaknya, menzinai ibunya, minum khamr dari batok kepala bapaknya, akan sempurna imannya? Menurutku imannya tetap sempurna. Wallah, tiga orang ulama ini. Sayangnya saya tidak hafal nama-namanya. Di antaranya Imam Sufyan rahimahullah. Yang satu menyatakan, wallahi wajhi min wajhika haram. Yang kedua berkata, wallahi la yudilluni wa iyaka sakfun abada. Yang ketiga berkata, la ukallimuka abada. Aku enggak akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Yang kedua mengatakan, la yudilluni wa iyaka sakfun abada illa al-masjid. Enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya, kecuali masjid. Jadi kalau ada satu atap, ada dia enggak mau masuk. Tidak mau seatap dengannya. Sampai seperti itu. Dan ini imam. Artinya, para imam-imam ahlus sunnah. Sedangkan yang tadi berbicara, yang ditahdir ini, orang yang dalam bidang fikih sering disebut namanya. Tetapi karena berkata seperti itu, na'udzubillah. Kerasnya para ulama masa itu menegur beliau, mentahdir beliau, memperingatkan beliau. Apalagi yang di atasnya yang mengatakan walaupun berbicara dengan ucapan kufur tidak akan bisa kafir lagi. Walaupun ucapan-ucapan kufur, iman tidak bisa hilang. Apalagi Murji'ah yang ekstrim, yang menyatakan cukup keyakinan walaupun tidak ikrar. Na'udzubillah min dzalik. Hanya i'tiqad saja. Yang penting eling, maka dia adalah mukmin. Saya yakin bahwa Allah itu ada. Dan saya tahu tidak ada Tuhan lain selain dia. Titik. Dia mukmin. Walaupun belum berikrar. Walaupun belum beramal. Walaupun tidak berbicara apapun. Bahkan walaupun berbuat dengan yang bertentangan dengannya. Yang lebih ekstrim lagi. Apa masih ada yang lebih ekstrim lagi? Ada. Walaupun tidak yakin. Hanya ucapan saja. Sudah la ilaha illallah. Selesai. Walaupun dia ngomong apapun. Kufur, berbuat kekafiran, kesyirikan, segala macam. Tetap dia sempurna imannya. Hadza dhalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Fa inna ahlus sunnah naqul. Maka kita ahlus sunnah berkata al-iman qawlun wa amal. Yazidu wa yanqus. Wa iman adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Iman mencakup ketiga bagian dari diri manusia. Dalam ucapannya, dalam keyakinannya, dan dalam perbuatannya. Kalau dia mengucapkan di lisan, tetapi keyakinannya tidak ada, maka dia munafik. Munafik. Hatinya ragu dan hati tidak yakin. Mulutnya, masyadu la ilaha illallah. Sebagaimana munafikin di zaman Rasulullah. Dan Allah katakan, fiddarkil asfali minan nar. Di kerak yang paling bawah. Tapi kalau katanya, saya ikrar, saya yakin, tapi dia berbuat dengan perbuatan kufur. Maka terbatalkan tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan tadi. Bertentangan antara tauhid dengan syirik. Ila akhirnya, alhamdulillah. Qala wa man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wa laysa min al-a'mali shay'un tarakahu kufrun illa shalah. Man tarakaha fa huwa kafir wa qad ahalla Allahu qatlahu. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan tidak ada amalan-amalan sesuatu pun yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Ini pendapat beliau. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir dan Allah telah halalkan darahnya. Artinya oleh penguasa boleh dihukum. Salah. Enggak mau salat, bunuh. Maka istilah fikihnya orang yang meninggalkan salat yustatab. Orang yang meninggalkan salat yustatab. Yustatab adalah istilah orang yang melakukan kekufuran-kekufuran atau melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia murtad dari agamanya, maka dia harus yustatabu thalathata ayyam wa in tab wa illa dhuribat 'unuquh. Kalau mau tobat, alhamdulillah. Kemudian setelah itu salat. Kalau tidak, maka dia dipenggal lehernya oleh penguasa muslim sebagai murtad. Tarikus salah. Ikhwanul Fiddin A'azakumullah perlu dirincikan. Jangan sampai kita ifrat dan tafrit dan jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Ahaduhuma yatrukaha jahlan. Yadhunnu annal wajib alaihi huwa syahadatani faqat. Yang satu adalah golongan orang yang meninggalkan salat dalam keadaan bodoh. Tidak mengerti tentang kewajiban-kewajiban. Dikira yang wajib itu cuma dua syahadat saja. Sedangkan salat perintah seperti perintah-perintah lainnya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa, titik. Tidak tahu kalau itu kufur. Kagairiha minal ibadati lati lam tufrad. Sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya dari ibadah yang tidak sebagai rukun. Jahil, dia bodoh. Fahadha haqquhu an yu'arraf wujubus salah wa an yubayyan lahu. Orang yang seperti ini harus diajari dijelaskan baginya kewajiban salat dan diterangkan kepadanya bima yaksif anhu jahluhu, agar hilang dari dia kebodohannya. Fa in shalla fa huwa minal muslimin. Kalau dia mau salat alhamdulillah, berarti dia masih muslimin. Tadi hanya enggak ngerti saja. Lahu malil muslimina wa alaihi ma alaihim. Kalau sudah muslimin, maka perlakukanlah sebagai muslimin. Lahu malil muslimin wa alaihi ma alal muslimin. Baginya apa yang bagi muslimin, atasnya apa yang atas muslimin. Maksudnya haknya sebagaimana hak muslimin, kewajibannya sebagai kewajiban muslimin. Wa in lam yusalli kana kafiran. Kalau sudah ditegakkan hujjah, sudah diajari, sudah mengerti, sudah paham, tetap menolak, maka dia kafir. Li'annahu tarakaha 'amidan. Berarti saat ini setelah ditegur, setelah tegakkan hujjah, setelah diajari, berarti orang itu dalam keadaan meninggalkannya sengaja. Wa man taraka shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Tarakaha 'an 'ilmin, berarti dia meninggalkannya secara ilmu. Sekarang yang kedua. Halah tsaniyah. An yatrukaha 'aliman biwujubiha. Kalau dia meninggalkannya dalam keadaan tahu kewajiban salat. Ya'lamu wujubuha, dia tahu wajibnya. Lakinnahu tarakaha, tapi dia meninggalkan, padahal tahu wajibnya. Sepertinya dalam poin pertama, kalau sudah dinasihati kan sudah tahu, dan tinggalkan, berarti kafir. Kan begitu. Ternyata masih ada rincian kedua. Orang yang sudah tahu wajibnya salat tapi meninggalkan salat, juga dua jenis. Yang pertama, ayyatulkaha jahidan. Yang pertama meninggalkannya secara juhud, menentang. Balil jahil li salati law amilaha ma nafa'athu. Orang yang jahil menentang kewajiban salat atau menentang salat, walaupun dia salat gak diterima salatnya, apalagi enggak salat. Apa itu jahil? Jahil itu menentang. Maksudnya begini. Allah katakan salat wajib, kamu bacakan ilmunya sejelas. Saya tahu, semua saya tahu. Tapi saya tidak mau. Mau apa? Walaupun Allah perintahkan apa, saya tidak mau. Ini kafir. Kalaupun dia ngerjakan sholat dalam keadaan hatinya, sesungguhnya saya sholat ini sekedar saja, saya tidak mau taat Allah Taala dalam sholat. Ini kafir. Walau sholat mana faadhu, walaupun dia sholat tidak bermanfaat. Fala budda min amaliha ma'atiqadi wujubiha. Maka wajib mengerjakannya dengan keyakinan bahwa ini kewajiban yang harus saya kerjakan untuk Allah SWT, dan ini kewajiban dari Allah kepada saya. Harus. Wa anaha minal fara'idul wajiba 'alal a'yan. Harus meyakini bahwa ini fardu ain, kewajiban yang sifatnya fardu ain. Fa hadzal ladzi tarakaha juhudan ba'dal bayan lahu, dan ini yang meninggalkan secara juhud dan secara menentang ba'dal bayan, setelah penjelasan, ittafaqal a'immatu 'ala annahu kafir murtad. Sudah jelas bahwa orang ini kafir menurut para imam, imam ahlu sunnah, keluar dari Islam. Fayustatabu, maka dia diistitabah. Faintaba wa illa qutil. Kalau mau taubat, dikasih waktu 3 hari. Kalau tidak mau taubat, maka kutila duribat unukuh, dipenggal lehernya oleh penguasa. Wa in mata ala hadzal amal fa innahu la yughassal wa la yukaffan wa la yusalla. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disalatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Bahkan tidak mewariskan kepada ahli warisnya. Mengapa? La yarithul kafirul mu'min walal mu'min al-kafir. Tidaklah orang kafir mewariskan kepada orang mu'min, tidak pula orang mu'min mewariskan kepada orang kafir. Terputus hubungan persaudaraan. Waris mewarisi, putus. Tidak mewarisi dan tidak mendapatkan waris dari muslim. Pernah Syekh Utsaimin ditanya, kalau begitu diapakan jenazahnya ini? Kalau enggak dimandiin, enggak diurusin, enggak diurusin. Kalau khawatir bangkainya akan mengganggu kaum muslimin, buang tengah padang pasir. khawatir mengganggu kaum muslimin. Bangkainya. Kalau di sini enggak ada padang pasir, buang ke laut. Itu kata saya, bukan Syekh Utsaimin. Bukan kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena kita enggak punya padang pasir. Pokoknya yang penting sudah tidak mengganggu muslimin. Itu saja. Balil hakim ya'khud bi sarfihi fi masarifil muslimin. Kalau tidak mewarisi, artinya kalau dia orang yang kaya misalnya, sedangkan anak-anaknya muslimin, orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Harta dikemanakan? Hartanya untuk penguasa, atau untuk, bukan untuk penguasa, untuk negara. Untuk negara. Yusrifuhu fi masarifil muslimin. Dipakai untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Artinya, disimpan di baitul mal. Disimpan di baitul mal. Untuk fuqara wal masakin, untuk jihad fisabilillah ila ghairi dhalik min masarifil muslimin. Wa qabla mautihi la yunakkah ay la yazawwaj wala tu'akkal dhabihatuhu wala tu'kal dhabihatuhu wala yu'ad in marida wala yu'akkal wala yusharab. Itu tadi ketika matinya. Sebelum matinya, tidak menikahkan dan tidak menikahi. Jangan menikahkan anakmu dengan dia, dan jangan boleh melamar, kalau dia melamar kamu, melamar anakmu, jangan terima. La yunakih wala yuzawwij wala tu'kal dhabihatuhu, dan juga tidak dimakan sembelihannya. Tidak sholat karena juhud, karena menentang kewajiban sholat. Saya tidak mau. Walaupun Allah nyuruh, saya enggak mau. Mau apa? Ini kafir, keluar dari Islam, tidak halal sembelihannya. La tu'kal dhabihatuhu, tidak dimakan sembelihannya. Wala yu'ad, tidak ditengok in marida, kalau dia sakit. Dan tidak kita makan bersama dia. Tidak juga minum bersama dia. Tidak dibantu. Yang kedua, jenis yang kedua, ini yang lebih banyak daripada yang pertama tadi, yang terbanyak yang kedua ini. Ayatrukaha kasalan wa tahawunan. Dia meninggalkan sholat karena malas, karena menggampang-gampangkan, padahal dia yakin itu wajib. Ya nanti, ya nanti, ya nanti. Anu, baju saya kotor, nanti aja ya. Anu, baju saya, nanti saya mau sholat di rumah. Begitu di rumah, lupa. Nggak jadi lagi. Yang kata mereka, Islamnya Islam 007. Hah? 00000, hari ke-7, kelihatan di masjid, sholat Jumat. Dikatakan 007. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ditanya, iya memang wajib. Dinasehati, iya saya mau sholat, insya Allah saya sholat, insya Allah saya sholat. Ya saat itu sholat, habis itu bablas lagi. Ini namanya tahawunan. Hada fihi qawlan. Orang yang meninggalkan sholat dengan seperti ini, ada dua pendapat kaum muslimin. Ini para ulama maksudnya. Dua pendapat para ulama. Ahaduhuma, sebagian ulama berkata, annahu fasiqun, bahwa orang ini fasik. Wa hadha huwa qawlu Abu Hanifa wa Zuhri wa Malik wa Syafi'i. Inilah pendapat Abu Hanifa, pendapat Imam Zuhri, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa huwa ihdar riwayataini an Imam Ahmad. Dan ini salah satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berpendapat seperti ini, seperti mereka, Abu Hanifa wa Zuhri wa Malik wa Syafi'i. Dan pernah juga berkata dengan pendapat yang kedua nanti, yaitu kafir, mau juhudan, mau tahawunan, mau karena malas, mau karena apa, kafir. Ada pendapat seperti dari beliau. Beliau pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Yani pendapat Imam Ahmad yang kedua adalah al-qawlu tsani, annahu kafirun, bahwa dia tetap kafir walaupun tahawunan. Wa qad ittafaqa al-jami' 'ala annahu yustatar thalasan kal-jahil fa in taba wa illa qutil. Dan bahwasanya kalau kafir berarti diminta taubat 3 hari kalau dia mau taubat, kalau tidak dia dibunuh. Illa Abu Hanifah qala yuhbas, kecuali Abu Hanifah yang berkata cukup dipenjara saja. Hatta yusalli aw yamut, tinggal milih mau salat atau mau mati di penjara. Fahadha pendapat Abu Hanifah. Yang lain dikasih waktu 3 hari, mau sholat kembali alhamdulillah, kalau tidak dibunuh. Khamil bin a'azakumullah. Aqul, saya katakan, kalau memang dia benar-benar tahawunan, kalau benar-benar kasalan, ketika diistitabah pasti sholat kan? Itu masalahnya. Sholat, kalau enggak dibunuh, ya sholat. Nanti bolong-bolong lagi, 007 lagi. Ini barakallahu fikum, keadaan mereka-mereka yang nasallahu salama wal afiyah, imannya belum masuk ke hatinya. Baik, naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Tetapi ada nasihat penting. Sebelum kita selesaikan pembahasan, kalau kamu ditanya oleh seseorang dalam keadaan dia jarang sholat atau tidak mau sholat atau malas-malasan dalam sholat, jangan dijawab dengan rincian, tetapi dijawab dengan peringatan haramnya, peringatan kufurnya, murtadnya, disembelih kalau kamu tidak sholat, tidak akhir. Paham? Ya. Tetapi kalau yang nanya tentang orang tuanya mati, dia waktu hidupnya jarang sholat, bagaimana ini? Sholat kenapa enggak? Baru dijawab dengan rinci, tergantung keadaannya. Dia masih mengimani bahwa sholat itu wajib atau tidak. Taib, ini yang kita ambil dari kisah Wamal Ruwiya dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang masalah lain sesungguhnya tapi mirip. Datang ditanya apa hukumnya membunuh, dijawab kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada lagi datang orang, apa hukumnya membunuh? Tergantung. Dia adalah dosa dari dosa-dosa lain, sebagaimana dosa-dosa lainnya, karena dia bukan syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah akan mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendaki. Kok beda jawabannya? Yang tadi kekal selama-lamanya, yang ini mudah-mudahan diampuni. Padahal pertanyaannya sama. Maka muridnya tanya, Ibn Abbas, engkau menjawab pertanyaan yang sama pada dua orang dengan jawaban yang berbeda. Dijawab, na'am. Yang pertama tadi datang dalam kan emosi mau membunuh orang. Maka saya nasihati, jangan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ancaman Allah begini. Man qatala muslim mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Maka ditambah wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Karena dia sedang mau membunuh. Tapi yang kedua bertanya tentang apa yang dia pernah lakukan. Siapa pernah membunuh, bagaimana? Dijawab itu dosa. Sebagaimana dosa lainnya selain syirik. Bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Lihat bedanya. Sehingga seorang da'i hendaklah menjawab dengan hikmah. Jangan bodoh. Seperti seorang yang ditanya oleh seorang yang kaslan. Yang nasallahu salamah. Teman-temannya aja menjuluki dia kebo. Karena kalau tidur itu bisa sampai dari mulai malam sampai duhur. Enggak sholat isya, enggak sholat subuh. Tanya sama si da'i ini, kebetulan sururi ini hizbi. Apa hukumnya? Dijawab, tergantung. Kalau ente meyakini, maka itu tidak kafir. Tetapi kalau ente menentang kewajiban ini, maka ente kafir. Ana yakin, itu wajib. Ya sudah. Kalau kita tidak sholat, Allah cuma yakin itu wajib. Fahada dungu namanya. Sudah tahu orang datang, anda enggak sholat. Ngomongin gitu. Awal pertama dia katakan kepada si da'i ini, saya tidak sholat. Apa hukum saya? Kafir enggak? Menantang seperti itu, tidak diancam. Ya kebodohan namanya. Sehingga walaupun rincian tadi kita baca, tetapi ya harus dibedakan kepada siapa tahdir dan kepada siapa rincian. Kalau mauqifut tahdir, ini faedah dari Imam Ahmad juga rahimahullah. Kalau mauqifnya atau mauqifnya mauqifut tahdir, jangan kasih tafsir, jangan kasih rincian. Kalau engkau berbuat bid'ah finnar, titik. Sudah, jangan dibahas. Seperti ucapan Rasulullah SAW, kulluhum finnar. Sebab kalau dirincikan, akan kacau. Akan hilang makna tahdirnya. Apa makna tahdir? Agar orang takut. Makna tahdir itu agar orang takut. Tapi kalau tidak ada, atau kalau dirincikan, makna peringatannya akan hilang. Misalnya, Rasulullah menyatakan, terbagi menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, illa wahidah. Para sahabat takut semua, jangan sampai menjadi 73. Ya Rasulullah, golongan yang selamat itu siapa? Seperti apa? Tarakan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semangat berlomba-lomba. Tapi lihat, ha'ula, hizbiyun. Sesungguhnya 73 golongan ini, dikatakan oleh Nabi, ummati, umatku. Maka ada rincian. Kulluhum finnar illa wahidah. Yang satu ini, Masya Allah, masuk jannah. Tetapi yang 72 ini, karena masih ummati, dia memang masuk neraka. Finnar, sesuai dengan perintah Nabi, ucapan Nabi, berita dari Nabi. Tetapi mereka tidak kekal. Karena mereka masih umat Islam. Maka ujung-ujungnya akan masuk jannah pula. Berarti 73 ini semuanya masuk surga. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Apakah ada makna tahlil? Mulai hilang. Pudar. Oh, jadi semua masuk surga. Kesimpulannya itu. Ini kebodohan dalam manhaj. Kebodohan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak hikmah kepada siapa dia berbicara. Kalau saja kita berbicara tentang seseorang yang sesat sudah mati, kemudian anaknya yang Ahlus Sunnah tanya, Ustaz ini bagaimana, boleh gak disolatkan? Boleh. Mengapa? Karena sesungguhnya kalau dia tidak kafir, walaupun menyimpang, walaupun Ahlul Ahwa, tetap dia masih Muslim, disolatkan. Kan begitu. Karena kita berkata dengan tafsir, rincian. Tapi kalau mokifnya mokif tahdir, jangan dirincikan. Kesannya, kesan tahdirnya akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan kalau mau azan.